obat lagu kimia. 1,4 eh 1,3. Heeh. Kalau mau ngayo. Aku kenal apa sih gering. Susunya mana cocok itu? Kayak biting-bitingan yang tadi enggak. Jauh senok aja parok-parok kak. Kok disangka ke 10 dong? Tapi najana agering gak insya Allah. Yukupin, yukupin. Lahiran batinnya. Kudu seneng temen. Kudu seneng temenan karo amu kudu seneng. Bakal wirang dong, orang bakal ngisin siapa, sing jelas lah biasa ngisin sini akan datang sih. Kasi, kakang ri bakal bohongan, sumpah mati demi Tuhan, cinta neblis bakal hilang. Ada jember senoknya ya, nak baik.

sampean. Gawe trio bae ta.

netral. Oke, thank you. kelo. Judi bos sayur juga. Najan ado ado. Tapi saya mikirnya. Wis baca pula nunggu. Nanti kesandung hari. apaan? Thank you. Jadi yang berbahagia dan terasa untuk bersama. Sebentar lagi saya pribadi akan memberikan salam perdana, salam yang spesial untuk semuanya para fans serta warga masyarakat Kertawinangun yang kangen, yang rindu, yang penasaran akan sosok figurnya malam hari ini saya hadirkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai pelengkap kebahagiaan malam hari ini, beliau salah satu artis pendatang baru tiba-tiba tembang-tembang pantura khas Cirebonan dan khas Remayunan ataupun tembang dari Melayu yang telah sukses dengan lagu-lagunya, di antaranya ada Rabi Cadangan, Gula Watu, Angel Wis Angel, Ajak Kegoda, Oma Segram, Reuni Cinta, Segegem Pasir, Langkar Gade, Kasmaran Deman, Cukup Dari Bukti, Aplikasi Hijau, Ketiban Kelapa, dan lagu terbarunya di tahun 2023 sudah rilis di channelnya Dede Rizky Musik dan Dede Rizky Official, ada Niklas Saka. Yuk, Wong Kertawinangun Cirebon, tersambut saya dengan meriah lewat penampilan dari pimpinan kami yang punya ganjelnya pantura bersama Dede Rizky. Oh, Sunawurat kendoa, tak semuanya. Buat yang lagi monitoring. Hey. Jauh kamu.